الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih kita dalam pembahasan mengenai bagaimana hukum seseorang tinggal di negeri kafir, di mana Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan perincian atas hukum tinggalnya seseorang di negeri kafir, dan beliau kemudian menyebutkan 6 jenis tinggalnya seseorang di negeri kafir. Kita telah sampai kepada jenis yang kelima, yaitu seseorang tinggal di sana untuk belajar. Maka ini adalah suatu jenis yang kemudian sangat berbahaya bagi agama seorang muslim, di mana seorang yang belajar mesti dia merasakan dalam dirinya bahwasanya dirinya adalah seorang yang derajatnya di bawah orang yang mengajarinya, sedangkan orang yang mengajarinya adalah orang kafir. Maka ini terkadang menjadikan seseorang mudah menerima pemikiran yang datang dari sang pengajar tadi, dan juga menerima segala macam pengaruh berupa tindak tanduk, akhlak dan lain sebagainya. Maka ini sangat berbahaya, belum lagi dia ketika belajar mesti teman-temannya adalah teman-teman dari kalangan orang-orang kafir. Maka ini sangat berbahaya bagi agama seorang insan. Maka dipersyaratkan di situ 4 persyaratan. Kita telah membaca 3 persyaratan. Yang pertama, itu syarat yang pertama, bahwasanya pelajar tadi yang dikirim ke sana adalah orang yang memiliki akal yang matang, bukan anak-anak yang masih muda atau para pemuda yang kemudian belum memiliki kepribadian yang kuat, belum memiliki akal yang matang kemudian dikirim ke sana. Maka ini sangat berbahaya bagi mereka, mudah sekali untuk terpengaruh dengan berbagai macam pemikiran yang ada di sana. Kemudian dia juga memiliki ilmu syariat, dan dari ilmu syariat tersebut dia dapat mengenal mana yang benar, mana yang batil. Kemudian juga harus dibekali dengan syarat yang ketiga, yaitu dia memiliki kekuatan dalam agamanya. Walaupun dia kemudian mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah, namun kemudian dia tidak kuat dalam agamanya, maka bisa jadi dia terpengaruh karena hawa nafsunya. dia tahu ini salah, namun karena agamanya tidak kuat, dia kemudian terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan, baik itu penyimpangan-penyimpangan dalam hal akidah atau dalam hal akhlak atau dalam hal-hal yang lainnya karena agamanya tidak kuat. Adapun syarat yang keempat akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Qala rahimahullahu taala asy-syartu rabi', syarat yang keempat. An tad'u al-hajata ila al-'ilmi alladhi aqama min ajlihi. Bahwasanya ada kebutuhan terhadap ilmu yang dia tinggal di sana karenanya. Memang ada kebutuhan dari kaum muslimin atau kebutuhan dirinya pribadi untuk kemudian belajar ilmu tadi. Maka apabila ada syarat yang keempat ini, maka tidak mengapa dia butuh untuk menuntut ilmu yang memang hanya ada di tempat atau di negeri-negeri orang-orang kafir. Qala bi an yakuna fi ta'allumihi maslahatun lil muslimin. Bahwasanya di situ ada atau ketika dia belajar ilmu tersebut, maka ada maslahatnya, ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Harus ada manfaatnya bagi kaum muslimin. Maka apa mungkin tadi ana salah ana menyebutkan manfaat bagi dirinya pribadi, namun yang lebih tepat bahwasanya harus ada kemanfaatan dalam ilmu tersebut bagi kaum muslimin. Kaum muslimin membutuhkan seorang yang mumpuni dalam ilmu tersebut. Ilmu misalnya teknik misalnya, ilmu teknik, ilmu kemudian perindustrian, ilmu kimia dan yang lain sebagainya, ilmu kedokteran yang mungkin di sana ada yaitu bidang kedokteran yang lebih khusus, spesialis yang tidak ada di negeri kaum muslimin, pengetahuan yang seperti itu, kemudian ilmu tentang bagaimana cara menggunakan alat-alat kedokteran yang memang diproduksi di sana, kemudian harus bagi kaum muslimin untuk kemudian mempelajari bagaimana menggunakan alat tersebut yang belum ada di negeri kaum muslimin. Maka yang seperti ini boleh seorang untuk tinggal di sana ketika ilmu yang akan dipelajarinya itu memiliki kemanfaatan bagi kaum muslimin. Qala wala yujadu lahu nadhirun fil madarisi fi biladihim. Dan tidak ada yang serupa dengan ilmu tersebut di sekolah-sekolah yang ada di negeri-negeri mereka atau di universitas-universitas yang ada. Belum ada yang kemudian mengajarkan ilmu yang semisal. Walaupun ada misalnya, tapi tidak sedetil apa yang diajarkan di sana. Di sana tingkat pengajarannya lebih tinggi, pelajaran yang didapatkan lebih banyak dan lebih bermanfaat. Maka boleh untuk belajar ke sana apabila tidak ada di negeri kaum muslimin yang semisal dengan ilmu yang diajarkan di sana. Qala fa in kana min fudulil ilmi alladhi la maslahata fihi lil muslimin. Maka apabila ilmu yang ingin dipelajari adalah ilmu yang tidak merupakan fudul, ilmu yang cuma sampingan saja, tidak ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin. Seperti ini bisa jadi berupa ilmu seni. Ilmu seni ini tidak ada kemanfaatannya bagi kaum muslimin, kemanfaatan yang zahir. Belajar melukis di sana atau belajar seni melipat kertas dan yang lain sebagainya, tidak ada kemaslahatannya bagi kaum muslimin untuk mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu. Ataupun juga termasuk belajar tentang perkara-perkara olahraga saja. Belajar main bola di negeri orang-orang kafir, belajar main tenis, belajar main ini itu di sana, ini juga tidak ada kemaslahatan yang zahir bagi kaum muslimin. Maka yang seperti ini akan disebutkan nanti bahwa ini tidak boleh, bukan menjadi alasan seorang muslim pergi untuk belajar di sana. Qala au kana fi al bilad al islamiyah min al madaris nadhiruhu, atau kemudian di negeri-negeri Islam ada sekolah-sekolah yang semisal dengan sekolah-sekolah yang ada di negeri kafir tadi. Sekolah-sekolah yang memang maju, memiliki pendidikan yang bagus, para pengajarnya mumpuni, kemudian juga literatur yang ada di sana di perpustakaannya pun lengkap. Maka apabila ada di negeri kaum muslimin yang mengajarkan ilmu tersebut dan sekolahnya atau universitasnya pun tidak kalah maju, tidak kalah bagusnya dengan apa yang ada di negeri kaum kafir, qala rahimahullah la yajuz an yuqima fi biladil kufri min ajlihi, maka tidak boleh untuk tinggal di negeri kafir cuma untuk belajar perkara tersebut, belajar ilmu tadi. Karena yang pertama ilmunya tidak berguna, atau bisa jadi ilmunya berguna tapi kemudian di negeri Islam saja, di negeri-negeri Islam saja bisa dipelajari. Ada sekolah yang kemudian mengajarkan ilmu yang semisal dan tidak kalah bagusnya, maka tidak boleh untuk tinggal di sana. Qala lima fil iqamati min al-qatari 'ala ad-dini wal akhlaqi wa idha'ati al-amwali al-kathirati biduni fa'idah. Karena ketika tinggal di sana itu ada bahaya yang begitu besar bagi agama dan akhlak, serta juga menghambur-hamburkan harta yang demikian besar tanpa ada faedah yang berarti, tanpa ada manfaat dari harta yang kemudian dikeluarkan. Harta yang dikeluarkan sangat banyak namun kemudian hanya untuk belajar ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, atau ilmu-ilmu yang di negeri kaum muslimin saja ada, bahkan mungkin di negerinya sendiri aja saja ada, di Indonesia saja ada, atau kemudian di negeri kaum muslimin seperti di Malaysia atau di Saudi Arabia itu saja ada. Kenapa harus memilih negeri-negeri kafir? Maka ini syarat yang keempat, harus ada kebutuhan yang betul-betul mendesak, di mana harus ada maslahat ketika dia belajar di sana, harus ada maslahat bagi kaum muslimin secara keumuman, karena memang ilmu tersebut dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, ini jenis iqamah, jenis tinggal yang seorang muslim di negeri kafir. Yang kelima, ada syarat-syarat yang begitu mendetail dan ini semua harus dipenuhi apabila seorang ingin tinggal di sana dengan tujuan untuk belajar. Kemudian syarat yang atau jenis yang keenam dari iqamah di negeri kafir, tinggal di negeri kafir. Qala rahimahullahu taala al-qismu as-sadis, jenis yang keenam. An yuqima lis-sakan, dia tinggal untuk menetap di sana. Tinggal untuk menetap, memang itu tempat tinggalnya di sana. Rumahnya di sana, pekerjaannya di sana, keluarganya di sana, anak-anaknya di sana. Memang dia tinggal di sana dan bahkan mungkin menjadi warga negara sana, warga negara Inggris, Amerika, Perancis, tinggal di sana. Qala wa hadza akhbaru mimma qablahu, dan ini lebih bahaya dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tinggal untuk belajar saja, apabila sudah selesai belajarnya pulang, itu pun berbahaya bagi agama seorang muslim. Apalagi ini tinggal di sana memang karena dia menetap di sana, lahir di sana, besar di sana, kemudian bekerja di sana, keluarganya di sana, semuanya di sana. Sudah seperti atau memang merupakan negaranya sendiri, kewarganegaraannya, kewarganegaraan sana, kewarganegaraan negeri kafir. Qala wa hadza akhbaru mimma qablahu, dan ini lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Wa aghdabu lima yatarattabu alaihi minal mafasid, dan juga ini lebih besar perkaranya, karena perkara-perkara yang ada di balik itu dari kemafsadatan, kerusakan-kerusakan. Apabila dia tinggal di sana, banyak kerusakan yang bisa terjadi bagi dirinya, kepada dirinya, baik dalam hal agama, akhlak, dan yang lain sebagainya. Qala bil ikhtilati tam bi ahli al-kufri, dengan dia berbaur secara sempurna dengan orang-orang kafir. Tetangganya orang kafir, depan, kanan, kiri semua orang kafir. Di tempat kerja orang kafir, anak-anaknya pun bergaul dengan orang kafir di sekolahnya. Semuanya yang ditemui adalah orang kafir, adapun kaum muslimin sangat sedikit. Qala wa syu'urihi bi annahu muwatin. Dan juga bahayanya dari sisi, atau kerusakannya dari sisi, dia merasa bahwa dia adalah penduduk. Penduduk negeri tersebut. Multazimun bima taqtadhihi al-wataniyah. Yang terikat dengan konsekuensi-konsekuensi bahwa dia menjadi penduduk di situ. Seorang penduduk yang tinggal di sana, itu biasanya ada konsekuensi bahwa dia menjadi penduduk atau warga negara dari negeri tersebut. Apa misalnya min mawaddatin, dari kecintaan, cinta tanah air, cinta negara. Wa muwalatin, dan juga ada loyalitas kepada negara tersebut. Nasionalitas, ya. Nasionalitas itu rasa kebangsaan, tapi kebangsaannya terhadap negara kafir, terhadap orang-orang kafir. Bahkan terkadang mungkin ada wajib militer, diwajibkan untuk kemudian mengikuti pendidikan militer, dipilih dari pemuda-pemuda yang di sana, dan termasuk pemuda-pemuda muslimin yang di sana, untuk ditarik menjadi pasukan negara tersebut, negara kafir. Lebih bahaya lagi apabila yang kemudian dihadapi adalah negara muslim misalnya. Ini akhirnya apa? Loyalitasnya kepada mereka, kepada orang-orang kafir, kepada negara kafir tersebut. Qala wa taqtirun wa taqtirin li sawadil kufar, dan juga memperbanyak jumlah orang-orang kafir. Itu memperbanyak penduduk di sana. Jadi ketika dilihat kepada negara tersebut, berapa jumlah penduduknya? 200 juta atau 100 sekian juta. Padahal 20% atau 30% apa orang Islam misalnya. Dilihat, oh banyak sekali penduduk Inggris ya, banyak sekali penduduk Amerika ya, padahal sekian persennya adalah orang muslim ya. Menambah dan kemudian menjadikan wibawa mereka meningkat karena jumlah penduduknya banyak, dalam keadaan mereka kuat seperti itu ya. Jadi menambah, seakan-akan menambah jumlah mereka, padahal mungkin sekian persen dari penduduk tersebut adalah orang-orang muslim. Kita seorang datang ke negeri tersebut, ke kota-kota orang kafir tersebut misalnya, melihat ramai sekali kota ini, sangat banyak kota penduduk dari kota ini, padahal sekian persennya adalah orang-orang muslim misalnya ya, jadi memperbanyak jumlah mereka, menjadikan seakan-akan mereka itu unggul di atas kaum muslimin karena jumlahnya banyak. Qala wa yatarabba ahluhu baina ahli al-kufri, dan juga keluarganya itu terdidik di antara orang-orang kafir, mendapatkan pendidikan bersama dengan orang-orang kafir. Qala fa ya'khuduna min akhlaqihim wa 'adatihim, maka keluarganya tadi mengambil dari akhlak-akhlak orang kafir tadi, dari misalnya suka mencela, suka mengolok-olok, mengejek-ejek, kemudian suka mengganggu temannya dengan ejekan-ejekan yang begitu jelek, dan juga mengambil dari adat istiadat mereka, dari misalnya budaya pacaran, budaya nonton di bioskop, budaya pergi ke tempat-tempat seperti pantai, tempat-tempat wisata yang lainnya, mengambil adat-adat istiadat yang seperti itu, adat istiadat yang demikian buruk, Qala wa rubbama qallatuhum fil aqidati wat-ta'abbud. Dan bisa jadi kemudian bertaklid kepada mereka, mengikuti mereka dalam akidah dan ibadah. Bertaklid kepada mereka dalam akidah mereka dan ibadah mereka, karena tinggal di tengah-tengah mereka. Ya mungkin saja di sana ketika mereka sekolah, di sekolah-sekolah orang kafir tersebut tidak ada pendidikan agama Islam. Adanya kalau mau ikut pendidikan agama ini, pendidikan agama Katolik, Protestan. Akhirnya mereka mengikuti pendidikan tersebut dan kemudian merasa ini betul juga, masuk akal, ya. Dalam keadaan mereka tidak memiliki pendidikan agama yang kuat. Orang tuanya mungkin juga tidak peduli terhadap agama mereka, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ibadahnya, tidak peduli. Kemudian mendapatkan pendidikan di sekolahnya dengan pendidikan-pendidikan seperti itu. Maka bisa jadi terpengaruh dengan akidah dan ibadah mereka dan cara beribadah mereka. Qala walidzalika ja'a fil hadis 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu datang dalam suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man jama'a al musyrika wa sakana ma'ahu fa huwa mithluhu." Barang siapa yang berkumpul dengan seorang musyrik, dengan orang musyrik kemudian tinggal dengannya, maka dia semisal dengan orang musyrik tadi. Ini hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala sebagaimana dalam catatan kaki di sini. Qala wa hadha al-hadis wa in kana dha'ifan, dha'if as-sanad. Hadis ini walaupun dia dha'if lemah sanadnya, tapi sudah kita sebutkan bahwasanya Syekh Al-Albani menghasankannya. Walaupun dha'if sanadnya, lakin lahu wajhatun minan nazar. Akan tetapi bisa jadi ada sudut pandang yang benar dalam hadis ini. Maknanya dari hadis ini betul. Qala fa innal musakanah tad'u ilal musyakalah. Karena tinggal bersama itu kemudian akan membawa kepada menjadi sejenis dengan orang yang dia tinggal dengannya. Tinggal dengan orang kafir, bersama orang-orang kafir, membawa dia menjadi sejenis dengan orang-orang kafir tersebut. Tidak berbeda. Karena lingkungannya seperti itu, maka dia pun menjadi seperti itu. Ibaratnya tidak mungkin ikan air asin tinggal di apa, ikan di lingkungan air payau. Terus sebaliknya, ikan-ikan sungai tidak mungkin kemudian tinggal di mana? Di air asin, karena tidak cocok lingkungannya. Ya, yang tinggal di tempat seperti itu ya orang yang sama dengan jenis-jenis orang yang berada di situ. Maka yang namanya tinggal bersama itu akan kemudian menjadikan seorang mirip, cocok, sejenis dengan orang yang dia tinggal bersamanya. Qala wa an Qais ibn Hazim an Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dari Qais ibn Hazim, dari Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhril musyrikin. Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Qalu ya Rasulullah walima. Mereka pun kemudian bertanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu berlepas diri dari mereka, orang-orang yang tinggal dari kaum muslimin di tengah-tengah orang kafir, di tengah-tengah kaum musyrikin. Qala la tura'a naruhuma. Apa ini artinya la tura'a naruhuma? Yang apa? Tidak boleh saling terlihat api keduanya. Baik, Allah Alam. Maksud dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya saja hadisnya mursal, dan mursal ini termasuk jenis hadis dhaif. Ini hadis yang dhaif, ya. Sama seperti yang pertama, walaupun yang pertama tadi kita sebutkan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Yang ini adalah hadis mursal, hadis yang mursal. Qala rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa aktsaru ruwati rawahu mursalan an Qais bin Hazim an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan sebagian besar periwayat meriwayatkan secara mursal dari Qais bin Hazim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mursal. Qais bin Hazim bukan seorang sahabat. Qais bin Hazim bukan seorang sahabat. Tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi menceritakan, membawakan hadis langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan siapa perantaranya. Maka ini disebut dengan hadis mursal, ya. Terputus sanadnya, tidak disebutkan siapa sahabat yang kemudian meriwayatkan hadis tersebut dari Nabi. Maka ini mursal, dan ini termasuk hadis yang dhaif. Qala Tirmidzi, qala rahimahullah, qala Tirmidzi sami'tu Muhammadan ya'ni al-Bukhari yaqulu as-sahih hadis Qais bin an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursal. Berkata Al-Imam Tirmidzi, aku mendengar Muhammad, yang dimaksud adalah Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, nama Al-Imam Al-Bukhari. Dia berkata, yang benar bahwasanya hadis Qais dari Nabi ini adalah mursal. Hadis Qais, yaitu Qais bin Hazim dari Nabi, ini adalah hadis yang mursal. Karena Qais bukan seorang sahabat. Qala wa kaifa tatibu nafsu mu'minin an yaskuna fi biladil bilad kuffarin. Dan bagaimana bisa jiwa seorang mukmin itu menjadi tenang, menjadi senang dia tinggal di negeri-negeri kafir. Tu'lanu fiha sya'airul kufri, yang kemudian dinampakkan pada negeri-negeri tersebut syiar-syiar kekufuran nampak dengan jelas. Gereja begitu banyak, ya. Orang-orang yang kemudian beribadah di gereja tersebut pun sangat banyak. Berjubel mereka ketika pada hari-hari Ahad beribadah kepada Yesus, ya, kepada Nabi Isa. Jelas nampak di situ ketika hari raya mereka pun semarak, orang-orang merayakannya. Demikian pula tahun baru pun demikian semarak. Maka bagaimana mungkin kemudian seorang mukmin itu jiwanya tenang bisa berada di sana dalam keadaan syiar-syiar kekufuran tersebut jelas nampak di hadapan mata mereka, mereka tidak bisa mengingkarinya. Ala wa yakunu al-hukmu fi ahli ghairillah wa rasulih, dan juga hukum yang ada di negeri tersebut diserahkan kepada yang selain Allah dan selain Rasulnya. Ini diterapkan bukan syariat Islam di sana, ya. Di sana hukumnya adalah hukum, itu hukum demokrasi, ya, hukum yang ditetapkan oleh manusia. Qala wa huwa yushahidu dzalika, dan dia menyaksikan yang demikian tersebut bi ainihi, dengan matanya sendiri. Wa yasma'uhu bi udunaihi, dan kemudian dia juga mendengarnya dengan kedua telinganya, mendengar syiar-syiar kekufuran, lagu-lagu gereja, dentangan bel misalnya ketika pada hari-hari raya mereka, bel gereja, dia mendengarnya. Wa yardha bihi, dan kemudian dia ridha dengannya. Yang harus dia tidak boleh ridha dengan hal tersebut, tidak boleh ridha dengan perkara-perkara kekufuran tadi, harus dia membencinya. Tapi bagaimana ini mendengarnya setiap hari, yang awalnya membenci, mengingkari, kemudian lama-lama biasa yang seperti itu. Kemudian yang lama-lama bertoleransi, kemudian yang lama-lama setelah itu malah apa? Justru membantu mereka dalam syiar-syiar kekufuran tadi. Karena sudah lama tinggal di sana, yang awalnya mengingkari bergeser, kemudian bertoleransi, menghormati, lama-lama itu apa? Membantu mereka, bertahun dengan mereka dalam perkara-perkara yang mereka butuhkan untuk melakukan perayaan-perayaan atau ibadah-ibadah mereka. Maka bagaimana mungkin ini kemudian seorang ridha dengannya? Qala bal yantasibu ila tilkal bilad, dan kemudian dia dinisbahkan kepada negara tersebut, menjadi warga negara sana. Qala wa yasturu fiha bi ahlihi wa auladihi, dan juga dia tinggal di sana dengan keluarganya dan anak-anaknya. Qala wa yatma'innu ilaiha kama yatma'innu ila biladil muslimin, dan dia tenang tinggal di sana sebagaimana dia tenang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin. Padahal jauh tinggal di negeri kaum muslimin, selalu berjumpa dengan kaum muslimin, kemudian bertahu dengan mereka dalam perkara-perkara ibadah, dalam perayaan hari raya, dalam pelaksanaan ibadah kurban misalnya. Maka ini zahir di negeri kaum muslimin, ini membuat hati tenang. Berbeda dengan tinggal di sana, tinggal dengan orang-orang kafir. Qala ma'ana fi dzalika min al-khatar al-'azim 'alayhi wa 'ala ahlihi wa auladihi fi dinihim wa akhlaqihim. Padahal di situ ada bahaya yang begitu besar atas dirinya dan juga atas keluarganya dan anak-anaknya pada perkara agama mereka dan akhlak mereka. Merusak agama dan merusak akhlak. Qala hadza ma tawassalna ilaihi fi hukmi al-iqamati fi biladil kufri, fi biladil kufri. Dan inilah yang kemudian bisa kami simpulkan dari hukum tinggal di negeri-negeri kekafiran. Qala nas'alullah an yakuna muwafiqan lil haqqi was-shawab. Kami memohon bahwasanya apa yang ditulis ini ditulis oleh beliau rahimahullah taala cocok dengan kebenaran, mencocoki kebenaran dan mencocoki yaitu yang tepat, pendapat yang tepat tentang perkara tersebut, tentang hukum-hukum tinggal di negeri kafir. Ini akhir dari pembahasan mengenai tinggal di negeri kekufuran yang merupakan lanjutan pembahasan dari apa? Dari perkara hijrah. Awalnya membahas perkara hijrah sebagaimana yang disebutkan di dalam madzhab Thalathatul Usul, kemudian beliau memberikan penjelasan tambahan tentang hukum safar ke negeri kafir dan juga mengenai hukum tinggal di negeri kafir. Masih lama ya? Hampir masuk. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Qala rahimahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Falam istaqarra bil madinati amara baqiyyah amara bi baqiyyati syara'il Islam. Maka ketika sudah menetap di Al-Madinah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah dan menetap di Madinah, beliau diperintahkan dengan syariat-syariat Islam yang lainnya. Karena sebelum hijrah sudah disebutkan oleh Al-Mu'allif, maksudnya beliau diperintahkan untuk sholat dan mengerjakan sholat tersebut di Mekah selama berapa tahun? Berapa tahun sholat di Mekah sholatnya? Sholatnya 3 tahun. Mengajarkan sholat di Mekah 3 tahun itu menurut satu pendapat. Bahwasanya beliau diangkat ke langit yang ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj itu. Ada pendapat yang kemudian mengatakan bahwasanya malam itu terjadi 3 tahun sebelum beliau hijrah. Itu menurut satu pendapat. Maka beliau sholat di sana 3 tahun. Adapun syariat-syariat yang lainnya belum ditetapkan. Maka setelah tinggal di Madinah, beliau diperintahkan dengan syarat-syarat Islam yang lainnya. Qala mithlu zakah, contohnya seperti zakat, mulai ditetapkan di Madinah, di Mekah belum ada. Qala wassawm, dan juga puasa. Qala wal hajj, dan juga haji. Qala wal jihad, demikian pula jihad. Wal azan, dan ibadah azan, panggilan salat. Walami bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, dan memerintahkan kepada perkara kebaikan, perkara ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Qala wa ghairu dzalika min syara'il Islam, dan yang selainnya dari syariat-syariat Islam. Itu semuanya ditetapkan di kota Madinah ketika beliau sudah hijrah. Berkata Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarahnya, yaqul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, penulis rahimahullahu ta'ala berkata, lam istaqarra ayyan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil madinati an-nabawiyyah ketika telah tinggal, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah tinggal di Al-Madinah Nabawiyah. Yang ketika kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kota tersebut bernama Yathrib. Kemudian setelah tinggalnya Nabi di sana, maka diubah namanya menjadi Al-Madinah Nabawiyah. Dan kemudian dilarang untuk menyebutnya dengan Yathrib lagi. Tidak boleh kemudian menyebutnya dengan Yathrib. Yathrib itu adalah nama sebelum Nabi berhijrah ke sana. Qala umira bi baqiyati syara'il Islam. Beliau diperintahkan untuk mengerjakan syariat-syariat Islam yang lainnya. Qala wa dzalika annahu bi Makkah da'a ila at-tauhid nahwa 20 sanin. Yang demikian karena dikarenakan beliau ketika di Makkah itu berdakwah kepada tauhid saja selama 10 tahun namanya hanya berdakwah kepada tauhid tanpa ada syariat-syariat yang lainnya yang ditetapkan, ibadah-ibadah atau ketetapan-ketetapan syariat yang lainnya belum ada, belum ditetapkan. Qala tsumma ba'da dzalika furidat 'alaihi as-shalawatul khamsu di Makkah. Kemudian setelah itu diwajibkanlah salat yang 5 waktu di Makkah. Masih berada di Makkah sudah diwajibkan. Nah. Namun syarat-syarat yang lainnya belum diwajibkan. Qala tsumma hajar ila al-Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Walam tufrad alaihi az-zakatu wala as-siyam wala al-hajj wala ghairuha min syi'ar al-Islam. Dan belumlah diwajibkan ketika beliau hijrah, belum diwajibkan zakat, tidak pula puasa, tidak pula haji dan yang selainnya dari syiar-syiar Islam. Qala wa dhahiru kalam al-muallif rahimahullah anna az-zakata furidat aslan wa tafsilan fil Madinah. Dan yang nampak dari perkataan muallif rahimahullah bahwasanya ibadah zakat itu ditetapkan asalnya dan juga rinciannya di Madinah. Itu zahir kalam muallif. Namun kemudian beliau akan menyebutkan pendapat yang lainnya. Qala wa dhahaba ba'du ahli al-'ilmi illa anna az-zakata furidat awwalan fi Makkah. Akan tetapi sebagian ahli al-'ilmi, sebagian ulama berpendapat bahwasanya sebenarnya zakat itu sudah ditetapkan pada awalnya di Makkah. Ditetapkan, diwajibkan di Makkah. Qala lakinnaha lam tuqaddar ansabuha. Akan tetapi belum ditetapkan nisab-nisabnya ketika di Makkah. Ditetapkan begitu saja wajib untuk zakat. Berapa nisabnya yang kemudian apabila sudah melewati nisab tersebut baru ditunaikan zakat dari harta-harta tadi, belum ditetapkan. Qala walam yuqaddar alwajibu fiha, dan belum ditetapkan kadar yang wajib dari zakat tersebut. Seperti zakat mal yang diwajibkan adalah 1/40, 2.5%. Belum ada ketetapan tersebut ketika diwajibkan di Mekah. Diwajibkan begitu saja tanpa ada rincian ketetapan-ketetapan yang berkenaan dengan apa ibadah zakat tersebut. Qala wa fi al-Madinah qudrat al-ansab. Dan ketika sudah di Madinah maka baru ditetapkanlah nisab-nisab. Qala wa qudira al-wajib. Dan juga ditetapkan pula kadar kewajiban dari zakat tersebut berapa persen yang harus dikeluarkan. Nah. Insyaallah kita akan membaca kelengkapan dari pendapat ulama tersebut beserta dalil-dalil mereka pada kesempatan yang akan datang bismillah taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.